yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan ini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang ini kembali hilang lagi. Pertemuan yang kuimpikan ini jadi kenyataan. Tuliskan bahagia. Diiringi dengan piano, menari dirimu dan hatiku telah lama terpadu. Pesona. belum ku tuangkan dalam cawan kenangan. Kan ku regu bila memang suratan. Ada mu namanya. aku takkan pernah berubah. Masa demi masa kita berdua takkan pernah berpisah. Bau jalan cinta berlayar bahtera mengharungi samudra. Mencapai tujuan di pantai. Lama sudah cinta kan sing berdua di bidung cinta. wanita kepadanya. Bagaimana tak tergila-gila diriku kepadanya.